kusut wajah cemberut. Jangan kau pedulikan, inilah korban kegagalan cintamu. Andaikan baju selusin engkau berikan, tak sudi tubuhku dibalut perhatianmu. Biarlah badan hangat karena minuman. Hidupku hancur setelah mata ku tahu, lebih dari mesra kau memeluk orang lain. Tubuh dan cinta ini bukan milikku, panasnya hatiku. Kau kubur hidup-hidup cinta dan sayangku. Kurang apa diriku untuk menyenangkanmu, walau bukan dengan uang tapi kasih sayang. Namun kau balas dengan biang-biang kehancuran. Hingga dulu ku pemabuk, tapi kini ku sadar. Hidupku hancur setelah mata ku tahu, lebih dari mesra kau memeluk orang lain. Tubuh dan cinta ini bukan milikku, panasnya hatiku. Kau kubur hidup-hidup cinta dan sayangku. Kurang apa diriku untuk menyenangkanmu, walau bukan dengan uang tapi kasih sayang. Namun kau balas dengan biang-biang kehancuran. Hingga dulu ku pemabuk, tapi kini ku sadar. Andaikan baju selusin engkau berikan, tak sudi tubuhku dibalut perhatianmu. Biarlah badan hangat karena minuman. Hidupku hancur setelah mataku ku tahu lebih dari mesra kau memeluk orang lain, tubuh dan cintamu.